berhasil. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Desember tahun 2018 Miladi. Para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Sohibul Bait, Sohibul Hajat, penyelenggara daripada pelaksanaan Maulud Nabi, saudara Haji Deddy Iskandar Batubara, sebagai seorang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara periode 2019 hingga 2024. Mudah-mudahan apa yang diniatkan beliau senantiasa diijabah oleh Allah dan menjadi seorang perwakilan senat daripada Provinsi Sumatera Utara. Dan beberapa kandidat tentunya sebagai anggota calon legislatif periode 2019-2024 hadir bersama-sama kita dari Partai Amanat Nasional. Mudah-mudahan niat mereka ini senantiasa bertumbuh dalam keikhlasan. Momentum malam ini adalah momentum yang paling tepat untuk melihat lebih jauh tentang karakter, akhlak dan moral manusia muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, bahkan secara luas dalam pemahaman konteks Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengabdian diri kita sepenuhnya, kebaktian diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah kelipan mata untuk memperoleh amal perbuatan yang baik. Tentunya kita memaksimalkan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Maulud Nabi, tidak ada lain yang kita bahas, tidak ada lain yang kita ingin dengar untuk kita jadikan sebagai implementasi hidup dan kehidupan keimanan kita, yaitu sepak terjang daripada empat karakter yang melekat pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi diutus oleh Allah dan tidak ada satu pun nabi yang berhasil membawa umat manusia untuk menjumpai sekaligus menegakkan agama yang diturunkan Allah kepada para nabi, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau sukses membawa manusia dari 8 miliar lebih penduduk di bumi ini, 1,7 miliar telah beriman kepada Allah alias Muslim yang ada di dunia, baik di benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, Afrika dan Asia. Jumlah umat Islam saat ini adalah 1,7 miliar. Berarti belum separuh dari penduduk bumi ini yang beragama Islam. Tugas kita ialah meyakinkan Islam, karena sifat agama Islam itu adalah universal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengajak orang untuk beribadah, sujud menyembah kepada Allah. Itulah sebabnya peran dan tugas Nabi Muhammad tidak ada lain. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ditugaskan beliau menjadi rahmat bagi alam semesta. Satu saja yang diperbaiki oleh Rasulullah, yaitu akhlak. Jangan ibu bapak berpikir bahwa agama Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berulang-ulang saya katakan, agama Islam ini sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyempurnakan agama Islam. Itulah sebabnya Allah katakan, pada hari ini wahai Muhammad, telah aku sempurnakan Islam sebagai agama. Jadi kalau ada orang yang dari kafir masuk Islam itu, dia bukan pindah agama. Mereka kembali kepada fitrah. Mereka pulang kepada kebenaran. Karena semua agama yang diajarkan oleh para nabi gagal. Terakhir nabi yang gagal itu berasal dari kalangan Bani Israel, namanya Isa alaihissalam. Beliau tidak meninggalkan jejak agama di dunia ini. Ketika tahun 35 Masehi beliau diangkat oleh Allah, maka agama yang beliau bawa telah selesai. Jadi kalau ada orang mengatakan ada agama Nabi Isa, agama Kristen, itu orang yang tidak paham soal agama. Agama Kristen itu enggak ada hubungannya dengan agama para nabi. Isa itu hanya dijadikan alasan oleh orang Yahudi, bahkan orang Yahudi sendiri yang mendirikan agama Kristen, dia tidak beragama Yahudi. Dia tidak beragama Kristen. Sekali lagi, orang Yahudi yang mendirikan agama Kristen, dia tidak beragama Kristen. Jangan ibu bapak berpikir bahwa orang Yahudi agamanya Kristen. Tidak. Agama Yahudi itu namanya Yudaisme. Agama Islam inilah yang disampaikan, yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, melanjutkan agama para nabi. Kita peringati maulud nabi begini, ada yang mengatakan maulud nabi itu adalah bid'ah. Ada umat Islam yang mengatakan itu. Memperingati maulud nabi bukan memperingati hari kelahiran. Memperingati maulud nabi adalah memperingati tentang perjalanan napaktilas, akhlak, contoh, teladan sikap yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ada uswah hasanah, teladan yang baik. Karena di dalam Islam itu enggak boleh kita mendoakan. Kalau kita mendoakan saudara kita umur panjang, selamat ulang tahun, sama saja kita menjebak dia cepat mati. Saya, ibu bapak, saudara-saudara, sudah ditentukan oleh Allah kapan kita akan mati. Nah, saya contoh begini. Saya dilahirkan 30 November 1970. Usia saya kemarin November 48 tahun. Nanti pada November tahun depan atau tidak sebelum November, ibu bapak mengatakan kepada saya pas 30 November, selamat ulang tahun Pak Yahya. Saya ditentukan oleh Allah meninggal dunia pada umur 50 tahun. Ketika ibu bapak mengucapkan selamat ulang tahun, sama saja menjebak saya supaya cepat mati. Makanya maulud nabi ini jangan salah tafsir. Memang tidak pernah ada dalam referensi Quran dan hadis. Di dalam hadis Nabi Muhammad berkata, nanti kalau tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal, wahai umatku, kalian memperingati hari kelahiranku dan harus dilaksanakan. Tidak pernah ada. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan untuk memperingati hari kelahiran beliau. Tetapi di dalam Al-Quran begitu jelas, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, bahkan menyucikan kamu dan menyatakan kepada kamu rahasia yang belum kamu ketahui. Jadi ketika datang Nabi kita Muhammad SAW, beliau membawa kitab wal hikmat, Quran dan hadis. Kitabnya mana yang beliau bawa? Al-Quran. Apa isi daripada Al-Quran itu? Isi daripada Al-Quran itu adalah firman Allah yang berisikan semua firman yang dibawa oleh para nabi sebelum datang beliau. Makanya di agama Kristen itu gak ada, bukan Injil kitabnya. Yahudi juga kitabnya bukan Taurat. Nama kitab orang Yahudi itu adalah Talmud. Nama kitab orang Kristen itu namanya Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru, Bible. Holy Bible, Old Testament, New Testament. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi saya kaget kalau ada pejabat di Indonesia, ahli agama, bahkan ulama yang berkomentar menyatakan bahwa kehadiran Yesus Kristus ini menjadi rahmat. Bahkan saya masih ingat dulu tahun 2016, waktu itu Pak Ma'ruf Amin itu masih kiai. Dia yang menurunkan fatwa kalau menyebut selamat Natal itu katanya haram. Menyebut selamat Natal haram. Waktu Pak Ma'ruf Amin masih kiai. Apakah sekarang juga masih kiai? Enggak. Kalau jemaah ibu bapak ada yang pernah jadi guru, ada yang pernah jadi polisi, ada yang pernah jadi tentara, begitu guru pensiun, begitu polisi pensiun, tentara pensiun, apakah masuk layak dipanggil guru, tentara, dan polisi? Enggak. Jabatan sebagai kiai itu tidak kekal. Melekat pada diri seorang ulama ketika dia konsisten dengan dakwah. Karena salah satu sikap yang melekat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping dia amanah, di samping dia jujur, dia juga tabligh, dia pendakwah. Jadi kalau orang ulama sudah berpolitik, ada di sini ulama yang berpolitik, dia menjadi seorang politikus, dia bukan lagi ulama. Dia adalah seorang politikus. Makanya saya katakan pada tahun 2016 ketika Pak Ma'ruf Amin masih kiai, dia yang mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram. Waktu masih ketua GSPF, Majelis Ulama Indonesia. Ketut begini. Bahasa ini coba disingkirkan, bahasa ini pindah ke depan sana, siapa angkat bahasa, bahasa nggak kabelnya, coba disentuh kabel. Ini tandanya gak boleh lama ceramah. Iya. Ini sudah ada sinyal berhenti. Dari tahun 2016 beliau berkata mengucapkan selamat Natal haram. Ini belum jadi politikus. Tahun 2018 baru dua hari lalu beliau yang mengatakan selamat hari Natal. Apakah haram mengucapkan selamat Natal? Enggak. Saya kemarin-kemarin bilang enggak haram. Saya dari awal masuk Islam enggak pernah mengatakan mengucapkan selamat Natal itu haram. Enggak. Memangnya sembarang-sembarang mengharamkan orang Islam ini? Enggak. Bapak ibu ucapkan selamat Natal lalu besok kafir? Enggak. Natal itu sama maknanya dengan maulud, maulid, hari kelahiran. Natal diambil dari bahasa Yunani, artinya hari kelahiran. Kampus universitas sering menggunakan bahasa itu, dies natalis, peringatan hari kelahiran, ulang tahun kampus Universitas Sumatera Utara, dies natalis USU. Jadi peringatan kelahiran tanggal 25 Desember bukanlah hari kelahiran Nabi Isa. Tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran anak dewa matahari. Isa dilahirkan tanggal 6 sebelum Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 20 April tahun 571. Berarti jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Kalau sebagai ulama mestinya menyadarkan orang Kristen, mestinya menyadarkan orang Kristen, janganlah kalian sebagai bangsa Indonesia mengucapkan selamat hari Natal kepada Yesus Kristus bila dianggap Yesus Kristus itu adalah ulama. Pekerjaannya menjelaskan bukan ulama menghalangi orang kafir untuk datang kepada kebenaran. Ulama mengajarkan, menerangkan, menjelaskan kepada orang kafir, orang Kristen, berhentilah kalian mengadakan Natal. Kasihan kalian. Dengar atau tidak dengar, itu pekerjaan ulama. Tapi kalau ulama yang mengatakan selamat Natal, bahkan ada pejabat yang mengatakan kelahiran Yesus Kristus adalah rahmat. Saya kalau untuk orang Islam gak mungkin lah orang Islam tersesat, tapi yang saya kasihan orang Kristen ini. Sebanyak mungkin kita panggil mereka memeluk agama Islam. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, yang menjelaskan sejarah ini orang dari Islam atau dari Kristen? Nah, berguna gak? Berguna, masih lebih berguna dari kafir yang masuk Islam. Di luar sana masih banyak yang lebih hebat daripada saya. Tapi akibat daripada kaum munafik penjilat, inilah makanya. Kalau kita orang Islam ini antang aja, tenang-tenang aja, karena sudah dijamin kepada Allah al-mantazaka wa zakarus marubihi pasola wal tusirun al-hayatat dunia wal akhirati khairu wa abqa. Inna hasalafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kita beriman kepada Allah. Qul apa hal mantas zakat? Kita disucikan bukan karena perbuatan. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir kalau berislam itu orang suci itu satu, tidak merokok. Orang suci itu yang kedua, tidak menggunjing, tidak berbohong. Mana ada manusia yang tidak berbohong? Coba angkat tangan kalau siapa di sini yang tidak berbohong. Kesucian yang ada pada diri kita orang Islam itu karena kita beriman kepada Allah. Makanya Nabi katakan wa mutasawwifuna jahilun. Celakalah orang-orang akhlak. Sawwifuna jahilun. Celakalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Mutasawwifuna jahilun, orang sufi yang bodoh. Itu. Karena menganggap dirinya suci secara fisik. Maksud saya begini, kita orang Islam ini masuk surga bukan karena banyaknya kita tahajud, bukan. Bukan banyaknya kita sholat, bukan. Di dalam kisah seorang wanita pelacur, siang malam melacur, siang malam berbuat maksiat, hanya satu perbuatan yang dia lakukan, meminumkan anjing yang kehausan, dia masuk surga. Contohnya itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu dan malaikat ribuan bukan polisi. Kamu mencuri ya 15 tahun. Kamu membunuh ya, membunuh berencana 25 tahun. Kamu narkoba ya, berapa kilogram? 5 kilogram, hukuman mati. Tidak begitu. Allah bukan polisi. Qada aflaha al-man tazakka. Ini dalam Quran Surah Al-A'la. Dalam Quran Surah Al-Mu'minun, qada aflaha al-mu'minun, beruntunglah orang yang beriman, beruntunglah orang yang disucikan karena iman kepada Allah. Jadi kita orang Islam ini masuk surga karena kita beriman kepada Allah, bukan karena kita suci. Nah, orang kafir masuk neraka. Coba nonton, masih ada siaran yang langsung live dari Vatikan Roma. Oh, kalau pastor dan pendeta itu memang kehidupan mereka itu terburuk, apalagi pastor. Kelihatannya putih, bajunya juga putih, lebih bersih daripada baju kita. Jadi orang lihat, oh ini orang-orang suci semua berkumpul putih. Ah, bukan itu yang suci. Kadang-kadang kita tertipu oleh kasat mata ini. Pastor pendidikannya masya Allah di Vatikan Roma, tapi kalau kita nonton TV, boneka plastik, boneka plastik digambarkan, diilustrasikan sebagai Isa alaihissalam. Apa beda dengan bocah-bocah kecil yang bermain boneka dicium-cium? Ayo, saya berpikir, saya nonton TV, saya bilang iya ya, betapa beruntungnya kami sekeluarga. Qada aflaha al-mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Qada aflaha al-man tazakka, beruntunglah orang-orang yang disucikan karena iman kepada Allah. Kita masuk surga bukan tidak berbuat dosa. Kita berbuat dosa siap malam, kita berdosa. Bahkan semakin seseorang mengaku dirinya tidak berdosa, dia itulah yang paling berdosa. Pokoknya perhatikan sajalah, kalau baik dia pencerama maupun dia orang biasa, kalau dia berceramah seolah-olah dia paling betul, awas. Justru dia banyak menyembunyikan di belakang dia itu. Nah, ini manusia secara psikologis. Makanya saya masuk Islam, alhamdulillah, beruntung saya. Sama dengan orang mau terbang, mau naik pesawat, dia tidak bisa naik pesawat kalau dia tidak mempunyai tiket. Begitu diserahkan tiket hilang, masih ada kode booking. Tinggal lapor ke petugas maskapai, tiket saya hilang, saya akan terbang jam sekian, ini KTP saya. Begitu orang Islam. Tapi ini orang-orang kafir, Kristen, Hindu, Buddha, mereka enggak punya tiket. Mana tiketnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadat, suci, bersih. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Qura'atlah al-mu'min, beruntunglah orang-orang yang beriman. Allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang menjalankan sholatnya dengan khusyuk. Wallazina hum 'anil lahwi muridun, mereka yang menjauhkan diri dari pendengaran dan penglihatan duniawi. Makanya kemarin orang buta dan tuli dungu, tunarungu, mereka protes kepada Ma'ruf Amin. Betul? Karena Pak Ma'ruf Amin mengatakan begini, hanya orang tuli, orang rung, orang buta yang tidak akan mengakui kinerja, etos, kerja daripada Jokowi. Tersinggung orang buta. Kenapa dia tersinggung? Saya juga pernah ceramah di Jakarta, yang membaca Al-Quran adalah orang buta. Kalah kori-kori internasional, tapi saya menangis di samping beliau. Buta, kita yang melihat di sini tidak bisa baca. Buta yang baca Al-Quran, makanya mereka protes. Nah, ini kedalaman rahasia dalam Islam. Nabi Muhammad tidak ada itu seperti kita lihat di zaman takamu sombong begini. Sifat beliau itu rendah hati, tawadu. Kita baru tahu ilmu sedikit, sudah suara sadil besar. Saya begitu masuk Islam, Allahu Akbar. Banyak kiai mengatakan kalau payahnya sudah masuk Islam, dosa-dosa bapak sudah diampuni, dan bapak sudah kertas putih masuk surga. Gak puas saya, gak percaya. Karena yang ngomong ini kiai tapi makhluk. Mana langsung saya telan mentah-mentah begitu? Enggak bisa. Saya harus berbuat bagi Islam, membayar dosa-dosa saya, menentang Islam, menghina Islam, memfitnah Islam. Cuman walaupun begitu, saya enggak pernah. Cuman satu orang saja yang pernah saya kafirkan dulu, itu pun dia yang minta mau masuk Kristen. Saya enggak ada tuh waktu di pendeta dulu mau Kristenkan orang. Tidak pernah saya begitu. Bahkan waktu saya pendeta di Irian dulu, ada anak-anak kecil-kecil yang pakai jilbab dari pesantren mau minta sumbangan. Sudah jadi tanda, sudah dia tandai rumah saya. Kita datang ke pendeta Yahya itu, orangnya baik. Datang pakai jilbab, gedor pintu saya. Apa yang kalian bawa itu? Kotak apa? Kotak anak yatim. Kalian orang Islam? Iya. Dari pesantren mana? Dari yayasan mana? Dari masjid seberang Pak, Al-Ikhlas. Oh begitu ya? Berapa kalian mau minta bantuan? Terserah Bapak, seikhlas Bapak. Berapa yang kalian perlu? Saya bantu, padahal orang Islam. Ini kan banyak muslim yang belum tahu. Jadi di Kristen itu ada satu ajaran, ajaran kemanusiaan. Bukan saya memuji, tapi ini fakta. Ya kadang-kadang kita agamanya benar, tapi tidak melakukan itu. Padahal itu adalah perintah Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Berapa yang kau perlu? Sekian. Saya kasih nggak tanggung-tanggung. Bawa pulang. Banyak ini Pak. Nah, kamu kan minta bantuan, kenapa mengeluh? Atau saya ambil lagi? Enggak. Dia bawa pulang ke pesantren. Besok datang ustadznya. Pernah satu waktu begitu. Saya kasih memang banyak. Besok datang ustadznya ke sini, orang Makassar. Saya tanya sama dia, apa itu Islam, ustadz? Dia ngomong sama saya, Islam itu adalah agama. Dia tidak berani mengatakan Islam itu artinya selamat. Islah. Bukankah Islam itu dalam bahasa Ibrani artinya Islah? Israel, Isra, Misra, pindah, Exodus. Oh, enggak tahu saya, Pak. Pokoknya Islam itu agama sama dengan Kristen. Oh iya iya iya. Oke, Ustaz. Kalau begitu pulang aja, saya masih ada keperluan. Saya sudah bisa baca, berarti ini benih-benih. Yang pertama, takut menerangkan Islam atau mungkin tidak tahu apa makna Islam. Malam ini saya mau jelaskan kepada ibu bapak, Islam itu bukan agama, Islam itu adalah kehidupan. Ini akibat memandang Islam agama dianggap sama. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, la ikrah habitin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tidak ada tuh program indonisasi, program islamisasi, tidak ada. Kalau di Kristen ada, program kristenisasi ada. Menggunakan darah dari Stuttgart, kalau dia Protestan. Menggunakan dari Nederland, dari Leiden, Belanda. Dengan kalau dia The Pendel, The Kerstrijk, Pantekosta. Menggunakan darah dari Vatikan Roma, kalau dia Katolik. Kalau tiba di Sumatera Utara sini, kalau tidak salah, Nongenzer. Punya dana, baru disebarkan penginjil-penginjil itu ke lapangan untuk memurtadkan orang Islam dengan menggunakan pesawat. Penginjil-penginjil itu saldonya, dananya kuat. Beda dengan kita, yang saudara-saudara kita yang buruj jamaah tabligh, bahkan dia ke masjid tahu kompor, karena mereka berjalan dengan keikhlasan. Tujuan mereka datang ke masjid mengajak orang beribadah. Tapi di Kristen mereka sampai punya istilah Mason and Passion Fellowship. Maaf, punya pesawat. Itu yang keliling dunia. Di Papua dia jalan, di Sulawesi dia jalan, di Jawa dia jalan, untuk memuntahkan orang-orang Islam. Kondisi ini tentunya memprihatinkan. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita di Pulau Jawa akhirnya murtad. Banyak. Dia melihat ketimpangan sosial yang ada, dia kasih bantuan. Bahkan saya dengar cuma Indomie satu bungkus, orang bisa murtad. Di Pulau Jawa itu, di bawah Gunung Bromo itu, di sana tiga, satu rumah sampai tiga agama. Agamanya Kristen, Natal, dia ikut-ikutan Natal begini. Orang makan babi, dia makan babi. Namanya Imran, namanya Abdullah, namanya Muhammad. Ideologinya, psikologinya, jiwanya kah? Tapi ini dari perjalanan dakwah ini memang penting sekali untuk membackup umat ini dari bawah. Ditambah lagi dengan munculnya pejabat-pejabat muslim munafik yang penting dia kenyang, bersifat binatang, bahimia. Sifat apa kalau suka makan-makan kotoran itu? Binatang. Gak peduli saudaranya mau murtad, yang penting saya senang. Potensial sekali. Begitu saya masuk Islam, saya keliling Indonesia, patah habis misi Kristen. Nah, iya, dulu kan masih banyak orang yang murtad-murtad. Sekarang gak ada lagi terdengar. Hari ini saya di Sumatera, besok saya di Kalimantan, lusa saya di Sulawesi. Saya gempur terus. Saya pantai terus, kata dia di Batubara mengatakan, saya pantai dulu, baru Ustaz Yahya yang pantai. Hari itu saya di pantai juga. Ibu bapak kaget saya bilang binatang. Amar bin Ka'ab Abu Hurairah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Habibullah, di pagi-pagi buta, ya kekasih Allah, Nabiullah, Rasulullah. Ada apa gerangan wahai Amar bin Ka'ab Abu Hurairah? Ya Rasul, kami mau bertanya. Silakan, tafadhol. Man a'lamu nasi, man a'budu nasi, man abdul nasi. Siapakah orang yang berilmu, siapakah yang ahli ibadah, dan siapakah orang yang paling utama, abdulun nas. Pakola Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqilu, orang yang berakal. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang berakal. Orang yang cerdas itu adalah orang yang berakal. Agamanya Islam, tetapi logika dan akalnya juga Islam. Agamanya Islam, cara berpikirnya juga Islam. Al-aqil, orang yang berakal. Rasulullah melanjutkan, tidakkah kalian berdua tahu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa. Bila manusia kehilangan akal karena keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Bila akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Dulu di zaman Nabi Nuh, sampai kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh Allah, ada satu dosa yang dilakukan, LGBT. Yang dilakukan manusia di zaman Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh, adalah dosa fahisyah, sodomi kalau sekarang. Dan manusia di zaman akhir ini bukan cuma sodomi. Sodomi itu artinya pembuli antara laki-laki dengan laki-laki. Tapi di zaman akhir ini bukan cuma laki-laki dengan laki-laki. Ada satu istilah, lesbian, LGBT, lesbian, bisex. Apa yang itu? Gay and transgender, LGBT. Kalau kita pejabat, kalau kita ulama, apalagi menteri agama, harusnya tahu. Oh, ini sudah terjadi di zaman Nabi Nuh, LGBT. Dosa manusia di zaman Nabi sekarang ini lebih bahaya daripada di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi hanya pemburi laki-laki dengan laki-laki. Tapi di zaman sekarang, akhir zaman ini, mendekati kiamat, perempuan dengan perempuan, ada yang dronghold dari rumah menjadi belek, belek di rumah menjadi dronghold. Tahu tak dronghold? Bahasa Belanda itu pistol. Di rumah menjadi belek, belek tempat taruhlah ban mobil. Itu. Ada yang rubah, merubah diri, merubah alat kelamin, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, kalau orang sudah operasi begitu masuk surga tak? Neraka. Panci saja masuk neraka. Makanya ibu bapak kalau mau melakukan perbuatan itu, terutama di bawah bapak itu, bajikan kalian. Kalian kalau mulai ganti ibu, jangan dalam keadaan head. Dekati wanita dalam keadaan dia sumur, lahir besok banci. Memang Islam menjelaskan luar biasa, saya tertarik dengan ajaran yang mulia dan suci. Subhanallah. Mana di Kristen ada yang begini? Paling diajarkan nanti apabila Yesus datang kedua kali, pohon araf berbuah. Innalillahi. Matius bilang lompat ke kiri, Markus bilang satu ke kanan, Paulus bilang jungkir ke belakang, Bartolomeus bilang lompat ke depan. Ini orang Kristen, teman lo ini, bu. Coba, kok, orang Kristen ke gereja, teman lo ini, Alkitab. Iseng aja dekat dan tanya. Iseng, hari minggu tanya. Dedek, atau bu, boleh tanya, boleh. Tolong lo buka Markus 5 ayat 3, Lukas 12 ayat 7. Luka 5 bisul 3. Artinya kitab setebal ini satu ayat pun dia tidak paham di sini. Lalu siapa Ustaz yang paham? Yang paham itu cuma pendeta. Makanya kalau pendeta sudah pidato A, A, gak berani bantah. B, B, gak berani bantah. Ayo ke kanan, ke kanan. Ayo ke kiri, ke kiri. Ayo ke neraka, amin. pendeta biasa, saya rektornya, bukan cuma pendeta biasa, bukan cuma pendeta biasa, saya mbahnya pendeta, mbahnya kabir. Kedengkornya kan kabir. Kedengkor kabir aja ceramahnya begini, gak tahu malu di ulama-ulama di Indonesia ini. Kasihan saya kalau baca kabar tuh pantatnya kabir dijilat sampai putus. Gak tahu malu ya. Jangan kasihan orang Kristen itu menunggu kita terangkan. Saya gak bisa ke gereja lagi karena mereka marah sudah masuk Islam. Dulu jadi terakhir saya mau masuk Islam, pidato hari Minggu saya. Di ujung pidato itu kan kalau liturgi, liturgi itu artinya tata cara ibadah. Kalau kita liturgi itu berlaku pada hari Jumat atau khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Ada etika, ada hukum, ada apa itu namanya, tata cara khutbah. Kalau di Kristen dikenal dengan liturgika, tata cara khutbah, tata cara ibadah. Protestan beda dengan Katolik, Katolik beda dengan Protestan, Pantekosta beda dengan Protestan, Betel beda dengan Protestan. Pokoknya setiap gereja gak pernah sama, beda. Orang dari Protestan gak bisa masuk ke Katolik. Kenapa? Karena liturgikanya beda. Detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya pidato. Jadi kalau kebaktian di gereja itu mimbarnya tinggi, pendeta mulai angkat nyanyian, dia mati itu. Setelah itu pidato pendeta. Nah, di akhir pidato itulah saya katakan, hei, domba-domba sesat. Nah, saya kan berdasarkan kitab mereka, Matius 15 ayat 24. Kata Yesus, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Markus 23 ayat yang ke-9, Yesus berkata, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, hanya satu Bapa-Mu, yaitu Dia yang di atas. Bapa dalam makna filosofis teologi Kristen adalah menunjukkan kepada Allah. Nah, kalau kata Bapa kita ganti Allah atau kita ganti Tuhan, dia menyebut Allah Allah. Kenapa? Karena tidak dalam makhluk, tidak dalam sistematika, tidak dalam penerapan hukum dalam bahasa Arab menggunakan lam tasdid. Maka dia menyebutnya Allah secara Latin, letter base. Tapi kalau kita tidak sembarang, jangankan menyebut abad, imam ompong pun kalau salah sebut, batal itu. Imam ompong. Ulfafahu ahad, alfahu ahad. Karena ompong, semprot semua keluar. Karena ada abad yang ditahan oleh gigi, ada abad yang ditahan oleh tembok, tembolong oleh tenggorokan. Ayo, saya kan belajar ikro. Kalau ikro satu, beda dengan bapak sudah ikro 15. Saya katakan kepada mereka, stop beragama Kristen. Kita semua di dalam gereja ini adalah domba-domba sesat. Paulus mengatakan kita katanya orang Kristen dicangkokkan pada pohon Israel. Ini dimuncul istilah anak-anak Tuhan. Kita lihat. Saya kan juga dalam masalah itu, saya malas lagi bahas-bahas, tak berguna itu. Ini saya mau terangkan, saya ungkap lagi supaya Pak Ma'ruf, Menteri Agama, kembalilah kepada pembuat hidup Allah. Amin ya Rabbal. Bertobat, men. Bertobat, Lord. Lord. Nah, jadi perdebatan hari ini. Jadi perdebatan. Kalau saya buktikan kepada Ibu Bapak, bukan sedikit di WA. Ada dari Gorontalo, ada dari Makassar, ada dari Jakarta, ada juga dari Medan. Dari mana-mana banyak ke saya, jemaah. Bahkan seorang sudah tokoh, baca di Madinah, kerana MC. Adik saya dari Gorontalo itu, katanya mohon penjelasan tentang selamat Natal. Saya bilang Yesus tidak lahir, kalau Yesus anggapan umat Islam dan Kristen adalah Isa, Yesus tidak lahir pada 25 Desember, dia lahir pada 6 sebelum Masehi. Romawi 65 sebelum Masehi sampai 60 Masehi. Makanya yang menyalibkan pengikut Yesus di kayu salib, Judas Iskariot, adalah pemerintah Romawi dengan Paulus. Isa, kalau yang dianggap adalah Yesus, sudah diangkat pada tahun 35 Masehi. Karena luar sah agamanya. Jadi bagaimana menjelaskannya? Karena dia tidak lahir pada tanggal 25 Desember, sama dengan saya lahir 30 November. 12 Februari ente ucapkan, Ustaz, selamat ulang tahun. Salah atau salah? Saya lahir 30 November, ibu bapak pada tanggal 12 Februari mengucapkan, Ustaz, selamat hari ulang tahun. Salah atau salah? Harusnya 30 November, bukan 12 Februari. Nah, berarti bukan haram mengucapkan selamat Natal bagi orang Islam, hukumnya bukan haram. Apa, Ustaz? Sama-sama goblok dengan kapi. Saya tak bilang yang ucapkan ya. Saya tak bilang yang ucapkan. Barang siapa mengucapkan. Ayo kita duduk depan. Panggil Profesor Kristen, panggil Profesor Isa. Kita duduk depan. Ente belum sampai ke tanah kelahiran Isa. Saya sudah sampai di Baitlam atau Bethlehem. Kasihan dari bodoh-bodoh ini umat ini. Orang Kristen perlu penjelasan, umat Islam juga perlu keteguhan di iman. Ada yang dari perusahaan jemaah saya di Jakarta, Ustaz, bos saya orang Jerman, setiap Natal panggil saya karena saya kepala divisi. Lalu enggak, saya mau tanya, Ustaz, aneh kan kalau hadir disuruh sambutan nih, aneh mosel disuruh sambutan Natal, kawan-kawan Islam juga hadir. Nah, lalu apa yang menjadi persoalannya? Begini, saya mau tanya, boleh enggak saya Muslim mengucapkan selamat Natal? Saya tanya dia, itu belajar ikro enggak? Belajar Natal. Nah, udah yang kita diajak. Natal itu nunnya diganti kok. Datang aja, pura-pura bawa sapu tangan, bawa lenso. Ah, ente bawa lenso dari rumah, bawa sapu tangan, pura-pura gini-gini. Ditanya bos, kenapa? Dari karyawan. Ah, jadi kalau disuruh sambutan, ente ucapkan nun dari bunyinya lo selamat hari raya. Karena di selamat, depannya diganti lo juga. Ah, begitu ya? Bat diganti lo selamat hari raya. Jauh lo. Jadi terdengarnya selamat hari Natal padahal hari Natal dan tahun gak karung. Karena kalau Natal memang harus di. Nah, yang begini kali ini agak saya malas bahas secara ilmiah, karena memang jauh pandang dari api. Pertanyaan yang mengandung fakta hipotesis itulah ilmiah. Kalau pertanyaan tidak mengandung fakta hipotesis, dia merupakan fakta dalam sebuah histori, itu apa dibahas? Bunuh juga dengan argumen-argumen yang bukan ilmiah. Antagonisme secara ironis boleh, fakta tidak punya fakta histori bagaimana? Pergi, suruh pergi saya nih, ahli-ahli peneliti, peneliti kita datang ke sana ke Yerusalem, dia cari tahu apakah orang Yahudi merayakan Natal? Enggak! Orang Yahudi tidak merayakan Natal. Ada gak ditipi orang Yahudi merayakan Natal? Isa dari Maryam? Isa dari Maryam? Bani Israel. Terjadi pergeseran nilai dalam makna teologis. Nabi Muhammad ayat berapa? 20 April 571 ada peristiwa apa? Abraham menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah dengan menunggangi kuda, menunggangi gajah. Maka tahun kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun gajah. Tapi ini satu ini tidak jelas dari kapan ini? Kami. Kalau mengumpul suara nggak perlu ucap selamat Natal deh. Orang Kristen juga minor di Indonesia, betul? Nggak usah cari muka, tak? Cari muka untuk melunturkan kredibilitas diri sebagai orang beriman. Jaga itu. Ini kan lomba-lomba cari suara. Sudahlah, pokoknya pilpres tahun depan nggak usah pakai politik. Pilih Prabowo. Amin ya Robbal. Amin. inna lillahi makin banyak yang ulama jadi munafik. Itu masih mau atau mau panjang apa pendek? Jadi yang begitu. Oh, maksud saya gini nih, maksud anda nih. Ini kan di Jakarta ada yang bilang Pak Maruf terjebak, bukan terjebak, beliau mau sendiri. Nabi ajarkan kalau mau beramal darimu mudah. Itu tadi yang ceramah tuh. Jadi Batubara, Iskandar Batubara itu cocok. Kemudian hari nanti presidennya Sandiaga Uno, wakilnya jadi Iskandar Batubara, itu pas. Pasangkan begitu. Atau ada, ya sudahlah kalau dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan jangan harap. Kenapa? Karena orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi belum bisa jadi presiden, yang ada di kepala dia emosi. Tetaplah saudara-saudara kita di pulau Jawa. Makanya ente kalau anak lahir pakai Surtono, Nurgono, Margono. Gak usah taruh keluarga di belakang. Ya. Kok ada orang Jawa begini? Jangan. Orang Jawa itu punya filosofis lebar, luas, dalam. Makna filosofis Jawa melekat dalam kepribadian masyarakat Indonesia. Kalau memang Allah ridho, bisa Sandi jadi presiden, jadi Batubara jadi wakil. Gak apa-apa. Tapi setahu saya, orang Jawa lah presiden, baru diwakilkan oleh orang Sumatera. No problem. Yang penting sama-sama bos. Banser, FPI, Ansor, bersaudara. Cuma kalau tanggal 25 Desember begini, janganlah usir-usir Ustaz. Betul? Ustaz ente usir, pendeta gereja ente jaga, pendeta kasih makan. Ina, sama-sama yang jaga. Siap, kami. Dari mana? Wasir. Pendeta kumpul nasi bungkus, ikat dengan karet, ini nasi bungkus dibagi. Ustaz kau usir, gereja kau jaga. Kau usir jaga, itu gereja banyak. Mulai ikat dia jaga, mulai ikat maut. Nah, ini makan nasi bungkus. Nah, apa yang isinya? Isinya tai. Kalau saya sudah pensiun makan tai sudah 12 tahun. Terangkan kepada orang Kristen, salah kalian. Inilah jalan yang lurus. Hadzal sirati mustaqim. Mana dia? Islam. Semua agama yang dibawa oleh Nabi sudah selesai. Datang Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Siapa yang memberitahukan akan datang Nabi Muhammad? Ya Nabi Isa. Wa itskola isabnu Maryama ya bani Israila ini Rasulillahi ilaikum musyrikalima baina yadaya minat taurati wa muwasis rabbi Rasulil yaktib bin baris buho Ahmad. Lalu jawab Yahudi falama jahum bin bainati kolu hisa silubin haza silubin. Inilah kata Yahudi sihir yang nyata. Sedikit sejarah tentang Nabi Isa. Waktu dia datang ke dalam komunitas Yahudi, Isa ditolak. Isa tidak diterima kehadirannya bagi Bani Yahudi, Bani Israel. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak suka mendengar dakwah Nabi Isa yang berkata akan datang Nabi dari Arab, dari silsilah keturunan Bani Ismail. Mereka arogan dan berkata semua Nabi itu dari Bani Ishak, dari keturunan Ishak. Lalu turunlah firman Allah, Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi orang muslim itu beriman kepada semua nabi. Qur'an billahi beriman kepada Allah. Wa ma ursila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim. Wa Ismail, dan kepada Ismail. Wa Ishaq, dan kepada Ishaq. Wa Yaqub, dan kepada Yaqub. Wa Asbati, dan kepada 12 keturunan Yaqub. Bani Biada, Bani Is. Dari benih inilah Isa itu. Dan kepada Musa, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun, dan kepada Musa dan kepada Isa dan nabi-nabi dari Tuhan mereka, kamilah orang-orang yang berserah, kamilah muslim. Sudah jelas di Al-Baqarah itu. Jadi orang Islam itu beriman kepada semua nabi, termasuk Musa, Isa, Ibrahim, Daud, segala macam. Ada 25 rasul. Nabi ada 124,000. Di dalamnya terdapat 25 rasul. Kalau saya tanya di majelis-majelis ilmu berapa jumlah nabi, selalu jawabnya 25. Salah. Nabi bukan 25, 124,000. 25 itu adalah rasul. Kalau bapak ibu lihat ada polisi, belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi. Nabi belum tentu rasul. Rasul sudah pasti nabi. Dari gelar yang dimiliki Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma nabi, beliau adalah Rasulullah. Isa juga begitu, bukan cuma nabi, dia adalah Rasul. Jadi kalau Isa sekarang sudah kita tahu, berarti tidak ada hubungan dengan agama Kristen. Saya sambil nonton televisi itu, saya lihat paus. Ini kata Nabi. Bu, binatang dan manusia cuma beda satu, beda tipis. Binatang punya logika. Kalau ada pisang di sini, kalau kasih pisang ke monyet, monyet tidak ambil kalau mentah. Coba saja lah kasih pisang sama monyet, monyet tidak ambil. Coba warna kuning dia cium. Bukan kucing itu. Kalau bahasa yang ngomong sih, kenapa dia bisa cium? Nah ini kan makin malam bermain secara baik. Monyet dikasih pisang, dia tidak mau ambil kalau mentah. Saya keliling Indonesia lewat Padang, naik-naik apa, lewat Aceh, Nanggur Aceh, Darussalam, turun kepada Aceh, ada kurang bukit di atas. Ada pisang yang saya beli, mentah sebagian, masak sebagian. Karena saya sering di jalan dengan anak istri. Saya beli yang agak masak, setengah masak, mak yang mentah. Saya kasih lagi, tidak mau mentah. Saya bilang, kenapa daging tidak mau? Saya lihat tuh yang kuning, mak, yang kuning, yang kuning. Saya kasih yang kuning, cepat. Kaki ambil, tangan juga ambil. Ini nih model-model munafik Indonesia. Semua yang merampas. Gak peduli, gila dah. Yang penting kenyang bahagia, sikap bahagia, sifat bahagia, empat karakter kata Nabi yang melekat pada umatku menjadi rusak dunia akhirat. Sifat yang pertama rubiah, sikap yang kedua setonia, sabunia, bahagia. Binatang buas. Kaki sudah ambil, bisa tangan juga mau, mulut juga mau. Saya bilang istri berdua, dia mau terani. Memang betul rakus ya. Kenapa? Apa masalahnya? Dia punya akal, dia punya logika, dia punya pikiran, tapi tidak punya akal. Itu kata Nabi tadi kepada Ammar bin Ka'ab dan Abu Hurairah. Hilang sudah akal. Sama dengan manusia, kambing, ikat kambing, kambing perempuan sama kambing laki-laki, ikat di pinggir rumah. Besok sudah kelihatan kalau sudah nyosor. Ayam juga begitu, ayam, benar nggak? Ayam tahu mana ayam laki-laki, mana perempuan, nyosor dia. Tapi kok binatang ya, sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki. dari empat, lebih daripada bina. Enggak pernah salah hadis itu. Bangga saya beragama Islam. Kambing maksudnya tahu mana laki, mana lawan saya, mana yang harus kutembak. Jangan tembak sesuatu di laki, kan begitu. Pejabat lagi ngomong, oh ada nilara, peraturan di luar sana, dia tidak singgung. Poligami dia ungkit-ungkit, innalillahi setan. Banyak sekali ini partai setan di akhir zaman ini. Makanya dari bandara itu kalau jadi wakil nanti, jangan terbawa hajar yang untuk itu. Poligami kau tak hati. Jangan, sudah banyak orang-orang berpoligami di Indonesia ini, anak-anaknya sukses. Betul lah, betul. Saya mau kesan. Orang pertama di Indonesia, Presiden Soekarno, poligami. Poligami. Jangan bawa orang tak tahu. Harusnya Megawati marah. Cari popularitas nggak perlu menjelek-jelekan orang, betul? Dia nggak usah Yahya ini. Kemana-mana biar hujan jamaah datang, betul bu? Siapa yang ente cari? Tutupan terkapi di gambar sana. Nggak ada cari popularitas. Saya juga dilarang mereka-mereka begini. Nggak ada orang mau cari popularitas, cari sensasi supaya tahu. Nggak perlu menjelekan. Kami sebagai ustaz bukan menjelekan, meluruskan. Kalau ulama-ulama yang betul, pejabat-pejabat yang betul, kalau anda tidak betul, jangan mengaku Islam. Islam itu artinya lurus. Islam itu artinya selamat. Jangan mengaku kiai, jangan mengaku ustaz kalau nggak benar. Kita uji. Bagus juga Jokowi jadi presiden. Kenapa? Terlihat nampak di pelupuk mata kita. Masa kita tidak tahu? Semut di seberang sungai kita tahu. Gajah di pelupuk mata kita tidak tahu. Dusta apa bangsa itu? Harusnya protes. Sama-sama partai merah. Yang kau ngomong begitu, kenapa? Bapak gua poligami. Berhasil orang-orang poligami itu mengutak-atik ajaran Islam. Jangan cuma-cuma Islam ini ya. Ini tuh manusia paling pengkritik, paling menghina, memfitnah Islam. Ya, gawaloni ini dulu. Bahkan saya baru bertemu ustaz di Papua, ada hari Jumat itu ceramah di kantor Pertamina, ada istilahnya Bidro, bimbingan rohani. Dulu saya pakai sepatu. Pakai sepatu yang pernah pakai, dipakai oleh Steve Wonder, dipakai oleh Michael Jackson. Pun saya pernah pakai. Pendeta apa ya? Itu pakai jas, saya sudah tahu ini jas mahal, jas murah. Saya tahu ini cacingan Delhi, jadi saya tahu. Tinggi-tinggi, buatan tinggi-tinggi dan buatan Spain, saya tahu ini jas. Saya cuma lihat dari cacing mahal dan saya balik, saya jauh perasaannya, tahu saya ini jas mahal. Karena sudah kenyang dengan dunia begitu saya. Masuk Allah Akbar. Saya berdua tukang hina-hina. Orang pakai jenggot. Saya ketemu di jalan ini terus orang Islam. Jenggot sekali saya. Bahkan ketemu ustaz satu speedboat. Mau pergi ceramah di Universal Caltex speedboat. Satu pesawat saya tanya. Pilotnya ada orang Islam di dalam ustaz. Ada pendeta. Jangan dengan saya. Suruh dia terbang sendiri. Jangan suruh naik pesawat, suruh naik itu aja, speedball. Kurang ajar saking kerasnya saya. Belum seberapa ini cantik-cantik di luar sana sini. Cemeng. Saya begitu masuk Islam, Allahu Akbar, sadar betul. Makanya saya tidak pernah mengenal lelah berkeliling berdakwah. Urusannya siapa? Ente gak usah tahu. Urusan saya dengan Allah. Gak ada urusan dengan kafir Kristen di luar sana, dengan Muslim. Gak ada urusan. Urusan saya dengan Allah. Ketemu pendeta ustaz di jalan. Selamat pagi pendeta. Ya suami dan sore. Ketemu di jalan. Selamat siang pendeta. Suami dan malam. Selamat sore pendeta. Suami dan pagi. Begitu saya. inilah yang akan sunat saya. Mampus saya. Kalau ketemu di jalan saya ekstrim betul. Selamat pagi pendeta. Semua bilang mana? Ekstrim betul saya. Kasar betul. Coba tanya ustaz-ustaz yang ada di Sorong sana. Mengaku dia termasuk rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Amin. Mau diakreditasi, mau ditingkatkan menjadi Universitas Al-Amin. Ustaz Somad dari sana ngomong langsung kepada profesornya, rektornya. Bagaimana Ustaz kaya waktu belum masih jadi pendeta? Saya paling radikal. Gak mau saya anggap saya kasta paling tinggi. Begitu saya masuk Islam menangis-menangis, minta ampun saya. Ya Allah, ternyata saya busuk dan tidak berharga. Karena Islam yang mulia. Oh, saya lebih besar gaji daripada pejabat-pejabat ini. 13.000 dolar Stuttgart transfer ke akun saya. Saya tinggalkan tuh, enggak ada. Lihat orang pakai sorban begini ketemu ya saudara apa di Tel Aviv. Saya bilang teman saya tuh lihat di kepalanya ya saudara apa itu taplak meja. Orang ajar saya. Sekarang saya pakai bukan taplak meja sorban namanya. Ketemu orang Islam pakai gamis begini, ketemu jemaah-jemaah tablik itu berserah-serah kemarin, saya bilang kayak pintu dari mana dia pakai. Oh iya iya bu, saya sudah tahu kurang ajarnya saya ini. Hah? Begitu masuk Islam, istri saya sendiri heran, istri saya heran. Apa yang masuk di kepala kamu ini pak, tiba-tiba kamu masuk Islam? Kau tak usah tanya, ayo ikut saya, sama-sama kita masuk Islam. Gak mau saya pak, saya mau pulang kampung. Ya sudah, kalau kau pulang kampung, bagi tuh anak. Ada 3 anak saya. 2 perempuan, 1 laki-laki. Saya meluruskan kepada jemaah, tadi malam yang ada yang tanya, Ustaz, katanya pendeta tidak kawin. Oh, pendeta nikah, pendeta kawin, punya keluarga, punya istri, punya anak. Yang tidak menikah adalah pastor. Perhatikan guys, bawahi pendeta berkeluarga, pendeta kawin, pendeta nikah. Yang tidak menikah adalah pastor. Siapa pendeta? Pendeta adalah pimpinan gereja Protestan. Pastor adalah pimpinan gereja Katolik. Mereka dianggap gembala-gembala. Umatnya dianggap domba. Ada jemaah bertanya sama saya, Ustaz, ada yang bilang katanya umat Islam ini domba-domba sesat. Loh, gak pernah saya lihat di situ Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Muhajirin, gembalahnya Mustafa. Gak ada, kalau di gereja ada. Pendeta Matius Stefanus Siregar, gembala sidang. Ada kan gembala? Nah berarti siapa yang domba? Siapa yang domba? Ya orang-orang Kristen. Ada di Al-Quran tak? Ada. Inna atatna lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ira. Kata Allah, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi saya dulu dari gembala, dari domba masuk Islam. Jadi manusia berarti orang kafir itu kata Allah adalah binatang yang buruk. Kalau dari kafir masuk Islam berarti dari binatang jadi manusia. Nanti kali balik orang dari Islam keluar murtad berarti dari manusia jadi kafir. Supaya malam ini nggak ada yang mau jadi binatang. Oh jangan, kalau ada ketemu ayat begini Al-Anfal 55 itu ya nanti dibaca di rumah. Aina atat nalil kafirina, dia tidak mau beriman kepada Allah. Inna syarat tawabi inda Allahi lazina kabaru fahum la layu'inun. Al-Anfal 55 inna syarat tawabi inda Allahi lazina kabaru fahum layu'inun. Al-Anfal 55. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Siapa kafir itu? Dijawab juga oleh Al-Ma'idah. Laqad kafara lazina qalu inna Allaha masihun ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ini sosis ini mungkin kafir yang punya. Setiap kali sebut kafir jangan. Sudah stop kalau ini. tidak punya ini. Asal saja saya sebut kafir, pasti dia luar. Tapi kalau saya sebut Al-Quran, dia lurus. Marah. Allahu Akbar. Ya udah, saya mau sebut. Pokoknya asal sebut kafir, pasti dia luar. Jangan marah ya, tidak boleh sebut lagi. Kalau orang belajar filsafat sudah tersinggung sebenarnya begini. Masa sih ini yang mengerti? Ada dua. Ibu bapak berpikir, oh iya ya, bahagia kita jadi manusia. Antum murtad dari Islam dari binat beruntung. Banyak tuh orang-orang hebat di dunia mati. Apa yang dia bawa? Saya punya Oma meninggal. Apa saya bilang? Bilang Oma langsung. Ustaz besar, kiai besar datang begini. Sound system itu dijaga, jangan sampai semua tai kucing baru yang dipakai. Ya, saya punya Oma Bu, waktu mati Oma saya pakai peneti mas, pakai peneti mas. Tidak ada kebayang sini. Oma saya meninggal, turunan dari Belanda. Begitu mati, Allahu Akbar, kuburkan. Emas yang dia punya berlian disimpan dalam peti mayat. Baru sekarang saya tahu, oh, orang Kristen pakai sepatu, bawa emas, bawa berlian, taruh di peti mayat. Mau sokok sama Mungkar dan Nakir. Kalau jamaah, jamaah yang mati nih. Malaikatnya respon ke kaki. Tur, Mansur. Mansur. Pak Mansur. Yakin. Di dunia itu untuk Muhammadiyah. Oh, saya dibidai apa yang namanya? Kamu apa? Hah? Udah ada di sedang nih. Tur. Pak Mansur, ya. Di jamaah nih, jamaah. Waktu di dunia itu Muhammadiyah Pak NU. Oh, saya kebetulan Al-Wasliyah. Oh, kalau Al-Wasliyah deh, kata Mungkar, contohmu agak ke kanan, ada itu mas, belok kiri. Kalau ke Ustaz dan Imam, enggak pakai kaki. Saya contohnya. Ustaz, bangun. Itu waktu di dunia itu atau Muhammadiyah? Enggak ada, bukan itu, bukan Muhammadiyah. Ya udah sini, tempat kami yang mulia. Koronoh yang paling tinggi. Karena enggak ada masalah. Ah, kalau ketemu yang stabil, kita angkat tamis yang gini. Ini yang munafik. Naku Islam tapi munafik. Sudah pejabat, sudah ulama, ditendang, tercabut kepala, pasang lagi. Kamu yang menyesatkan Quran. Ahok injak-injak. Bapak Allah. Ustaz, makanya saya masuk Islam. Dibangun yang baik, Ustaz. Bangun dibawa oleh Muntan Naki yang pertama tadi. Ya, ya Allah, ini. Ini tak, coba tolong baca. Ikhrok kita bakal. Bin nafsikal yauma alaika hasibah. Dah tahu tak artinya? Sudah. Bacalah kitabmu, cukup dirimu yang menjadi penghisab atas perbuatanmu. Itu layar. Layar apa itu kan? Layar video. Video troll. Itu kau dari kecil, kau besar, kau pendeta, kau masuk Islam, semua terkambar di situ. Yang saksikan, tuh semua manusia di pelataran kiamat menunggu satu komando berikatan mustaufijatan al-rokati terkabar di perantaran kiamat bagi seorang terdakwa di hadapan hakim menunggu satu panggilan. Lalu ibu ambil handphonenya, mereknya Assalamualaikum WA ke Malik. Assalamualaikum Malik. Tulisannya huruf kapital, karena kita orang Indonesia belajar etika bahasa. Jangan menulis nama orang huruf kecil, itu paling enteng, arogan. Begitu juga dalam memulai semua kalimat hurufnya besar kapital kalau sana. Kalau sudah mulai huruf kecil, saya orang kritis, kelihatan arogansi kita. Saya nggak suka ya begitu. Saya orang kritis dalam segala bentuk. Iba oleh mungkar. Siapa? Ridwan, penjaga pintu. Ente kenal Ridwan? Ridwan. Pintu apa? Neraka. Ya neraka. Mantap. Oh, di surga. Malik penjaga pintu. Makanya dia ngomong jadi mantu deh. Buka mata dia. Assalamualaikum. Lik, ini ada yang mau ke surga? Memang dari penampilan boleh lah. Pakai gamis, pakai sorban hijau, namanya Muhammad Yahya Waloni. Tapi kelahirannya Manado. Ente kan tahu nih bagaimana Manado. Kata Malik, iya betul sih, Manado itu kefirun kebanyakan. Dibalas. Tapi ini katanya dia ustaz, karena penduduk di sini semua menyebut dia ustaz. Penduduk surga, ada yang di lantai 1, 2, 3, 4, 5, taat, taat. Apa adalah kita di Bijai? Boras. Jadi malah ini gue bingung, saya masuk surga, orang mana? Manado kapirun. Malik bilang, sudahlah, putus aja lah ke sini, bawa ke sini dulu. Dipanggil aja wanita. Tahu, Ustaz, wanita. Zabania. Penghalau orang kafir di bibir neraka. Malaikat yang diciptakan oleh Allah yang tidak ada belas kasihan, namanya Zaban, para Zaban. Hati-hati kalau ketemu dia. Allahu Akbar, jangan sampai dikisahkan sekali dia menghalau dengan kepakan saya ratusan ribu kafir munafik sampai ke bibir neraka. Malaikat Zabania diciptakan khusus oleh Allah tanpa belas kasihan. Itu nanti akan kita jumpa di sana. Makanya saya tidak mau masuk surga mampir-mampir. Allahu Akbar. Saya kebetulan penulis buku keadaan manusia di hari kiamat. Tahu saya tentang di sana. Dikutip dari kitab Tafsirul Kafir. Ditarik, diseret, dibawa, diperhatikan semua biodata kita. Oh ini dari kafir masuk Islam. Malik marah sama Ridwan. Gak bisa mas. Ini orang mulia. Walau ana ahlan kitabi. Aman wa taqawla taqawla anhum. Say'atihim. Wala akal lahum. Jannati na'im. Ridwan. Dia ini dari kafir. Walau ana ahlan kitabi. Ini orang dari ahli kitab. Sudah dihapuskan dosanya oleh Allah. Dan tempatkan dia di jannati na'im. Surga-surga yang penuh kenikmatan. Allahu Akbar. Dibalas oleh Malik, oleh Ridwan, oleh Malik. Wan, saya tidak berani. Ini orang dari biodatanya. Masya Allah, filmnya. Hari Senin dia di Sumatera, hari Selasa dia di Kalimantan, hari Rabu dia ada di Sulawesi. Di mana mana dia berdawa. Laporannya, keterangannya, masjid. Dawanya, senang. Bagaimana respon umat? Senang. Yang tidak senang, kapir, munafik. Allahu Akbar. Perhatikanlah ustaz-ustaz, kalau ada ustaz di sini, makanya kalau berdakwah usahakan semua muslim senang, betul? Jangan dikira-kira tidak kapir, ukurannya juga tidak sama, kapir. Ukuran yang bicara dengan pelan panjang masuk neraka. Panjang panjang mikir hari ini. Orang. Itu baru masuk neraka. Itu baru masuk surga. Jangan kasihan. Di sana malaikat Ridwan saya sudah baca di Quran dan hadis tidak pernah menggunakan sentimeter untuk mengukur ukuran jenggot dengan kaki celana. Stop begitu itu. Satukan umat ini, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut mainkan, lebih cepat lebih bagus. Jadi saya kira itu ya ibu bapak ya. Nanti kita jumpa di lain waktu. Saya memang begini, sudah terbiasa mengajar. Jadi kalau berdakwah itu bukanlah target. Dakwah itu adalah kelas kuliah kita. Jadi malam ini kita sudahkan 4 satuan kredit semester. Amin ya Robbal. Ini sudah minta-minta ampun ini kasihan. Allahu Akbar. Stop katanya, sudah tidak mampu aku dengar. Ya. Sudah kewalahan dia ini. Jadi ibu bapak saya kira itu, ini sudah jam berapa ini? Jam 11, jam 12. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya juga nanti sampai tanggal 28 akan melanjutkan perjalanan dakwah ke Sumatera Barat. Tanggal 30, 31, 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, sampai 5 Januari saya di Sumbar. Pulang saya tanggal 6 antar anak karena dia mau sekolah, itu dia lagi ikut saya berdakwah karena libur kemarin. Tapi setelah masuk Islam ini nggak tahu ini Natal, ini tahun baru, nggak ada. Ini libur, ini nggak libur, nggak tahu saya sudah lupa saya. Karena sudah asik berdakwah. Dan semua hari saya anggap ibadah. Amin ya Rabbal. Kalau ibu bapak masih berpikir ini tahun baru kan, oh ya nanti kita kumpul-kumpul. Tiba tahun baru nangis pun. Allah sampaikan kita nak di tahun baru, dia nangis-nangis, malaikat ditawa, tahun baru bukan ini. Tahun baru adalah Muharram. Alhamdulillah hillazi muharrama ala rasulin wa dallah syahrun mubarakan liqaumil mukminin. Bulan Muharram adalah bulan barokah bagi orang-orang beriman. Ini tahun baru masehi tasrik musyrik, dia gandeng dengan hari Qatar. Makanya kalau tahun baru orang pada garuk semua, garuk. Ada kuda naik motor, karena kegeteran. Kakak, minum di jalan-jalan, mabuk, pulak, tabrak tiang listrik, polisi minum. Allah Akbar, itu namanya barokah. Karena ente sering tidur, dia kasih bangun ente. Masjid ini begini besar. Jangan ketawa, betul ini. Allahu Akbar. Saya tidak menyangka daerah ini berkah luar biasa begini oleh Allah. Jangan dia tidak, air itu dalam Islam identik dengan barokah. Tapi di Indonesia sekarang ini payah. Naik ke gunung, meletus. Lari ke laut, tsunami. Apa? Tsunami. Oh, lupa saya. Ternyata ada ahli geologi di belakang. Apa pak? Tsunami. Ini pun salah tajwidnya. Tsunami. Hah? Mau lari ke darat? Pagi. Mau kemana kita? Allah tampakkan malam ini. Inilah keberkahan. Yang kedua memang ente mengantuk deh. Makanya timbas kau sini. Ternyata cukup pembantaian saya malam ini. Pembantaian saya malam ini sudah cukup. Tadi kan Pak Deni katakan, Saudara Deni Iskandar katakan, biar saya bantai dulu Ustaz Islam di Maghrib. Allahu Akbar. Nah sekarang pembantaian saya sudah selesai. Berkah Allah telah nyata di masjid kita. Amin ya Rabbal. Masjid Al-Hidayah. Yang ceramah mendapat tidak? Ya. Buktinya. Masya Allah. Tinggal besok ibu-ibu bingung mau cari. Robek ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila ibu bapak ingin melihat biodata saya, perjalanan hidup saya, bagaimana kebohongan ajaran Kristen dan kebenaran Islam, ada buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Biodata saya lengkap dalam buku itu. Bagi yang berminat silakan diambil, ada di mobil, tapi bayar. Saya berdakwah bawa mobil dari Jakarta. Mobil itu sekali jalan isinya kan baru mau kesini, baru sempat isi enggak, air wuduk enggak bisa dengan air wuduk. Saya sudah coba lagi, pakai air wuduk, dia tidak hidup. Bukan juga bensin, bensin sudah enggak ada. Yang ada adalah per bertali pertamax. Kalau tak salah satu liter berapa. Karena di buku itulah yang bicara. Dia yang nanti akan membantu perjalanan dakwah saya. Islam mengajarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tapi kalau panitia siapkan, ya aku boleh buat. Saya kira itu ya. Saya melanjutkan kopi hitam ini. Silakan ibu bapak, bagi yang berminat ada buku saya, silakan dibaca. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri pertemuan majelis ilmu ini. Bersikap berkarakter jujur terhadap Islam, terhadap Rasulullah, agama ini, agar kehidupan kita diberkahi dunia wal akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya yang sudah menakut-nakuti sound system ini pertama. Usikum manafsi bitaqwa Allah. La ilaha illa huwa allahulohi falyatawakalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, katanya kita bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahyai minhum wal-amwat innaka samiun qaribun mujibu dakwah. Rabbana makhulata sawatinan subhanaka faqina ajabanar. Rabbana mantun kililar faqad azaitahu mali zalimin min ansirin. Rabbana innana samitna munadiyan nadilil imani an abiru rabbikum fa'amana. Rabbana faqillana dunubana wa kafir ana syai'atina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika la tuzigh yawmal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. La ilaha illa huwa allahulohi falyatawakalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.